tinggalkan kenangan yang sulit untuk dilupakan. 5 tahun telah ku lalui, hidup denganmu saling mengasihi. Kau ku damba menjadi bidadari yang datang mengisi relung hati. Nyatanya kau berlalu pergi, kau buat begini. Mana janjimu, mana sumpahmu, mana sayangmu yang kau ucapkan dahulu? Wanita apakah dirimu ini? Manis di mulut tapi tidak di hati. Setiap malam selalu ku renungi, ku terkenang dirimu yang telah pergi. Kau menjauh dan acuhkan aku, apa dosaku pada dirimu? Kau pergi tinggalkan kenangan yang sulit untuk dilupakan. Lima